Sí. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Tema kita hari ini tema yang sangat penting, karena ini menyangkut kebutuhan kita yang paling pokok, yaitu tentang bagaimana kita bersatu dan bagaimana kita menyikapi perbedaan. Saudaraku rahimakumullah, inti agama yang kita yakini yaitu Islam, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar umat ini bersatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin agar manusia ini bersinergi, bersatu, ikut panduan Allah Subhanahu wa taala. Tapi syarat untuk bersatu pertama-tama harus paham. Karena kalau tidak paham, sekalipun satu agama akan bercerai-berai. Namun kalau paham, maka dia akan bersatu. Karenanya dalam perusahaan itu pertama-tama yang dibangun adalah teamwork. Tapi untuk membangun teamwork itu adalah dibangun pemahaman terhadap seluruh karyawan. Maka tidak akan mencapai target ketika para karyawan itu bekerja sendiri-sendiri, terpisah-pisah. Itulah mengapa di perusahaan itu selalu diadakan training-training atau pelatihan-pelatihan supaya karyawan itu bekerja secara sistematis sesuai dengan aturan dan tujuan yang ingin dicapai. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mengapa Allah Subhanahu wa taala pertama-tama menurunkan perintah Iqra? Supaya paham. Allah tidak minta kita hafal, karena kalau targetnya hafal, mungkin banyak yang tidak memenuhi syarat jadi seorang muslim. Tapi yang Allah minta Iqra, bukan perintah ihfaz, bukan. Nah, ini salah satu unsur penting dalam kita beragama, berislam, bahwa masing-masing dari pemeluk agama ini yaitu dia harus berikra. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan istilah fiqih, liyatafaqahu fid-din, at-tafaqquh fid-din. Ini juga termasuk bagian daripada inti agama kita, bahwa kita hendaklah paham dengan benar maksudnya. Mengapa kita berislam? Mengapa kita sholat? Kalau soal paham kata per kata, itu bukan tujuan pokok, tetapi paham maksudnya. Karena sekalipun paham kata per kata, kalau memang dia tidak mau beriman, tidak beriman. Dulu Abu Jahal, dia paham isi Al-Quran, paham, tetapi karena tidak mau beriman, tidak beriman. Jadi persoalannya bukan masalah paham kata per kata, tetapi paham hakikatnya. Mengapa kita sholat? Contoh, Banyak orang sholat, dia mengerti apa yang dia baca, tetapi karena tidak paham hakikat sholat, selesai dia sholat, dia berzina. Lalu tadi apa maksudnya dia bersujud? Mengapa dia bersujud? Mengapa dia rukuk? Kalau selesai sholat, maksiat. Orang permasalahkan, mungkin dia enggak paham artinya Pak Ustaz. Orang Arab tuh ngerti, Fatihah ngerti, baca Quran dia ngerti. Tapi banyak orang Arab yang bejat juga. Dia sholat, iya. Mengapa? Tidak mengerti hakikat sholat. Mengapa dia ruku, mengapa dia sujud? Tidak paham tujuan sholat apa. Nah, Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sholat ini pasti mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, saudaraku rahimakumullah, saya hanya akan bahas hal-hal yang sederhana, yang ringan-ringan saja, supaya kita lebih mudah memaknai maksud paham ini. Jadi kita ini Allah sudah maha tahu level-level kita. Jadi ada orang yang memang levelnya ulama, mungkin dia tugasnya membahas yang berat-berat, membaca buku-buku yang tebal-tebal, dan lalu kemudian dia membahas perbedaan-perbedaan pendapat di situ. Ada memang orang yang enggak sempat belajar itu, dia setiap hari bekerja cari nafkah. Maka yang paling penting paham secara global. Yang paling penting paham maksudnya, kenapa aku sholat. Misalnya, kita setiap hari sholat berjemaah di masjid. Nah, kalau kita setiap hari sholat berjemaah di masjid, satu shof, kaki kita berdempet dengan kaki saudara kita di sampingnya, lalu kita selesai sholat mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, semoga kedamaian bagi kalian, kedamaian bagi kalian. Tapi begitu beda pendapat, berkelompok-kelompok saling menyerang. Nah, lalu Anda tadi sholat apa? Mengapa berjamaah? Kalau setelah itu bercerai-berai, berarti tidak mengerti tujuan berjamaah itu apa. Seharusnya orang Islam itu adalah umat yang tidak mungkin berpecah belah. Mengapa? 5 kali sholat berjamaah di masjid. Kalau mereka pecah belah, mereka sepekan sekali ke tempat ibadah mereka. Ini umat Islam setiap hari berjamaah di masjid, masih bercerai-berai. Lalu maksudnya apa? Tidak paham hakikat agama ini. Nah, ini makna fikih. Liyatafaqahu fid-din. Nah, ini saudaraku rahimakumullah, kita akan mengerti lebih dalam mengapa Allah perintahkan iqra, iqra. Bukan perintah beriman pertama-tama, bukan. Bukan perintah sholat pertama-tama, bukan. Yang Allah minta iqra, yang Allah turunkan pertama-tama iqra, bukan perintah sholli, bukan. Bukan perintah amanu, bukan. Perintah iqra. Kenapa? Allah tidak ingin kita ini beriman tapi pemahaman kita salah. Banyak orang punya semangat iman, tapi karena tidak paham apa itu hakikat iman, akhirnya apa? Imannya itu sekedar pengakuan aku beriman, tapi ketika bersikap ternyata tidak ada bedanya dengan orang kafir. Contoh, saudaraku rahimakumullah, iman itu artinya kan percaya. Kita kasih contoh makna percaya. Ketika kita sakit, yang kita percaya itu dokter. Maka langsung kita berangkat ke dokter. Jam berapapun kita langsung ke dokter. Kenapa? Kita percaya dokter. langsung ngeluh ke dokter. Kenapa? Karena percaya dokter. Maka dia sudah siap mendengarkan apa kata dokter. Begitu dokter memberitahukan bapak sakit ini, langsung percaya, siap dokter. Ini sudah akut pak. Terus gimana dokter? Bapak harus potong kaki. Siap dokter. Biayanya 150 juta pak. Siap dokter. Perhatikan bagaimana makna percaya itu dalam sikap. Pertama, dia langsung ke dokter. Kedua, dia siap mendengar apa kata dokter. Ketiga, dia siap patuh sekalipun harus potong kaki. Keempat, dia siap bayar ke dokter dengan bayar mahal. Padahal sudah potong kaki, bayar lagi. Kenapa? Percaya. Sekarang pertanyaannya, kita mengaku beriman kepada Allah. Allah perintahkan tahajud malam hari. Kita pikir coba, berapa orang yang maksimal bersungguh-sungguh percaya kepada Allah bangun sholat tahajud. Allah perintahkan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Lihat sikapnya. Kau akan sholat tahajud, sholat subuh aja digabung dengan duha, namanya duboh, sholli fardhu dubai, duha dan subuh digabung. Mana iman itu, mana? Iman itu membara, iman itu komitmen, iman itu sikap. Mengaku mukmin, tapi begitu bersikap membela orang kafir, orang mukmin dizalimi, ulama dinistakan. Nah, mana itu imannya, mana? Jadi sikapnya tidak nampak. Sekarang kita bandingkan dengan pemahaman para sahabat. Para sahabat itu tidak semua hafal Quran. Ada yang baru masuk Islam, enggak langsung hafal Quran, tidak. Tapi begitu mereka masuk Islam, mereka langsung paham tugasnya. Misalnya, ini kita bahas tentang paham, karena untuk bersatu itu kita tuh pertama harus paham. Sebab tidak mungkin kita bersatu kalau enggak paham hakikat agama ini. Ya. Dan kita punya waktu sangat pendek. Nah, saya kasih contoh dari para sahabat. Gimana para sahabat itu bersikap ketika mereka beriman? Pertama, contoh Baitul Aqabah, ambil contoh ini. Ketika mereka bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai dibaiat, tidak berbuat syirik, tidak berbuat zina dan seterusnya, tidak membunuh. Terus sahabat bertanya, wahai Rasul, ini isi baiat, semua manfaatnya kembali kepada kami. Mana yang manfaatnya kembali kepada Allah dan Rasulnya? Perhatikan. Nih, sampai sekarang masih banyak orang bertahun-tahun muslim, tapi pahamnya itu Islam hanya ritual saja. Yang penting aku sholat, terserah, selesai. Kalau urusan berjuang untuk Islam itu urusan ustaz lah. Kalau aku enggak tahu menahu, yang penting aku cari makan, yang penting aku sholat, selesai. Perhatikan para sahabat. Pertama-tama masuk Islam langsung bertanya, wahai Rasul, semua isi baiat kalau aku amalkan, ini manfaatnya untuk kami sendiri. Yang untuk Allah dan Rasulnya mana? Kita ambil contoh, kalau kita kerja di perusahaan, kita dikasih fasilitas, kasih laptop, kasih kantor, kasih mobil, kasih ini, kasih ini. Nah, perusahaan ngasih semua itu bukan maksudnya kita bersenang-senang, bukan. Perusahaan ingin bahwa mana target Anda untuk perusahaan? Mana bukti bahwa Anda bekerja untuk perusahaan mana? Jadi kalau kita sholat, ini manfaatnya diri kita sendiri. Kalau kita baca Quran, manfaatnya diri sendiri. Jadi sahabat tuh paham dengan benar, wahai Rasul, ini isi bayat ini kalau aku kerjakan, manfaatnya diri sendiri. Mana yang untuk Allah dan Rasulnya? Perhatikan bagaimana sahabat tuh cerdasnya sampai di situ. Langsung aja menjawab. Fa amma hadza fa antudafi'uni bi amwalikum wa anfusikum. Adapun yang ini, kamu harus membela mati-matian, berjuang mati-matian membela aku dengan jiwamu dan hartamu. Di sini sudah sahabat sudah memaknai, sudah siap perang. Artinya puncaknya perang, bahwa agama ini akan berhadapan dengan musuh dan siap perang, siap bela Allah, siap berdakwah, siap menyebarkan Islam, siap berkorban apa saja tanpa hitung-hitungan. Kan kalau kita bandingkan sekarang itu, hampir rata-rata yang kita pikirkan itu hanya yang penting aku sholat, aku puasa, haji, itu semua manfaatnya diri sendiri. Yang untuk Allah dan Rasulnya mana? Saudaraku rahimakumullah, inilah makna al-fiqh. Pemahaman. Dari pemahaman yang benar membentuk sikap. Karenanya, begitu sahabat paham bahwa ternyata tidak berhenti di situ, tidak berhenti di titik ritual bahwa aku sedang sholat, aku rajin sholat, aku rajin puasa, rajin haji. Kalau soal baca Quran, sahabat itu ada yang khatam sehari Al-Quran, ada yang khatam setiap 2 hari Al-Quran, ada yang khatam setiap 3 hari Al-Quran, ada yang khatam setiap 7 hari Al-Quran, sampai Nabi memberikan aba-aba ikra'u fi syahr, minimal khatam sebulan sekali. Jadi sahabat itu berlomba sampai minta kepada Rasul, izinkan aku menghatam Quran setiap hari, izinkan aku menghatam Quran setiap 2 hari. Tapi Nabi memberikan yang normal saja, takut menjadi beban sehingga tidak sempat melakukan pekerjaannya. Kata Nabi, ikra'u fi syahr, minimal khatam sebulan sekali. Kalau soal ritual sahabat jangan ditanya. Mereka setiap malam sholat tahajud sampai bengkak kakinya. Allah merekam dalam surat sajadah. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfa wa tamaa. Lambung mereka tidak sempat menyentuh tempat tidur. Takut mereka tidak kebagian sholat malam. Sampai seperti itu gambaran tentang para sahabat. Soal ritual itu sahabat sudah jangan ditanya. Tetapi ketika mereka hidupnya itu berjuang untuk Allah, mana yang kita kerjakan untuk Allah mana? Untuk Islam mana? Ini makna paham. Nah, saudaraku, karena umat Islam ini pahamnya yang banyak hanya sebatas ritual, mengisi diri saja, sementara untuk pembuktian berbuat untuk Islam itu hampir-hampir sangat kecil jumlahnya. Akhirnya kita menemukan ketimpangan di muka bumi ini. Jumlah penduduk bumi itu 7 miliar. Yang bekerja keras mengajak orang itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Akhirnya mayoritas di muka bumi ini enggak beriman. 1,3 miliar saja yang muslim. Sisanya itu semua tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita perhatikan lagi, dari 1,3 miliar ini yang bersungguh-sungguh berislam berapa persen? Ya, kalau ingin tahu, lihat shaf salat subuh di masjid. Berapa? 3 shaf. Syafruddin, Syafi'i, Syafi'uddin. Saudaraku, ini dari mana kok seperti ini terjadi? Dari kesalahpahaman tentang Islam. Kenapa? Karena Islam hanya diartikan sebatas mengisi diri. Seperti handphone, dia hanya dicas, diisi pulsa, nggak pernah dipakai. Kapan ini HP bisa produktif? Gimana? Ini yang paling penting sebetulnya. Bukan hanya rajin ngisi pulsa, rajin ngecas, dibiarkan. Yang paling penting dibikin ini produktif, supaya dia bisa menghasilkan. Nah, jadi kalau kita umpamakan dengan handphone, sholat itu yang ngisi pulsa, baca Quran yang ngisi pulsa. Nah, kapan kita bermanfaat? Ketika kita mulai bergerak, mengajak saudara kita, mengajak orang lain istiqomah, konsisten, bergerak. Kalau sekarang nge-share, ayo ada pengajian, datang, ayo kita semangat, menggerakkan. Nah, saudaraku, ini namanya paham. Ustadznya sih mampunya hanya ngisi pengajian, tapi mungkin untuk mengumpulkan orang butuh sinergi yang banyak. Maka kalau setiap orang bersinergi, meng-share, mengajak orang lain, maka akan semakin banyak orang tahu kebenaran itu. Tapi karena pikiran banyak orang Islam hanya sebatas, ya yang penting aku hanya dengarkan. Jadi namanya pasif. Jadi yang banyak itu Islam pasif, bukan Islam aktif. Sementara setan, begitu jadi setan langsung aktif dia, langsung operasi. Hari ini jadi setan langsung bikin panggung, langsung bikin acara televisi, langsung dia langsung bergerak jadi setan. Akhirnya pengikut setan semakin banyak. Tapi ketika jadi seorang muslim pasif, lama-kelamaan tidak punya sikap. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh orang-orang kafir. Bagaimana caranya? Dibikin pemahamannya, sudahlah kamu urus masjid saja. Kalau urusan negara, kami-kami aja yang ngelola. Sudahlah kamu itu urusan sholat aja, kami bangunin masjidnya. Kalau urusan ekonomi, bisnis, urusan saya. Akhirnya, cara berpikir seperti ini menjadikan kita tidak sampai kepada tingkat kita yang memegang kendali kekayaan bumi kita. Saudaraku rahimakumullah, ini gambaran cuplikan tentang paham. Betapa penting sekali itu paham. Karena dari paham ini kita akan mengerti bahwa tidak cukup aku hanya mengisi diri, tidak cukup aku harus aktif. Tidak cukup aku hanya menjadi muslim pasif. Tidak, aku harus memikirkan bagaimana supaya tetanggaku istiqomah sholat berjamaah di masjid. Bagaimana kawan-kawanku komitmen masuk masjid. Padahal satu kantor, di kantor sama-sama. Yang ini ke masjid, yang ini tidak. Tapi cuek-cuekan, gak mikirin gimana aku bisa mengajak dia masuk masjid. Bagaimana aku mengajak dia istiqomah sholat berjamaah di masjid. Ini gak mikir, tidak. Yang penting aku masuk surga sendirian. Nah, cara berpikir seperti inilah yang banyak terjadi. Nah, kalau seperti ini kondisinya, ini mudah dipecah belah. Mudah orang masuk, pecah belah. Kenapa? Karena tidak sinergis. Pemahamannya tidak sinergis. Bukan sampai kepada Islam aktif, tapi hanya Islam pasif. Kalau Islam pasif, mudah diisi orang. Nah, saudaraku rahimakumullah, inilah yang Allah inginkan. Mengapa pertama-tama Allah perintahkan ikra, ikra, ikra. Liyatafaqahu fiddin. Sampai-sampai oleh Allah disejajarkan dengan perang. Pahala orang bertafaqquh fiddin. Ya, ini mohon dimengertikan. Tafaqquh di sini bukan artinya kita paham makna kata perkata. Bukan. Paham maksudnya. Paham hakikatnya. Karena kalau soal paham makna kata perkata, saya ulangi lagi, orang Arab lebih paham. Tapi banyak orang Arab yang bejat juga. Kenapa tidak paham hakikatnya? Kalau kita sujud misalnya, sebetulnya ketika kita sujud, itu komitmen kehambaan. Aku sudah bersujud kepadamu ya Allah, dan aku komitmen. Malu aku selesai sholat, aku berbuat maksiat. Tidak mungkin dahiku aku telah letak akan sejajar dengan kakiku. Masa aku maksiat lagi? Nah, selesai, assalamualaikum, komitmen, kerja profesional, pandangan dijaga, begitu komitmen. Ini tidak, selesai sholat berzina, selesai sholat korupsi, selesai sholat maksiat. Nah, mana itu komitmennya? Berarti sujudnya basa-basi. Kenapa? Tidak paham. Karena pahamnya aku hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Saudaraku rahimakumullah, sekali lagi, kalau ini kita laksanakan dengan baik pemahaman ini, maka kita akan paham bahwa hakikat agama ini bersatu sebetulnya. Hakikat agama ini bersatu. Tidak mungkin orang Islam berpecah belah, tidak mungkin. Seharusnya begitu. Tapi kenapa kenyataannya orang Islam berpecah belah? Saudaraku rahimakumullah, mari kita lihat beberapa teks ayat dan hadis tentang persatuan. Pertama, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Saya hanya menyebutkan ayat-ayat yang sering kita hafal, kita dengar. Nih, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Allah berfirman, berpegang teguhlah. Maksudnya jami'a, bersama-sama. Allah telah memerintahkan salat berjamaah di masjid supaya bersama-sama. Silaturahim, bersama-sama. Akhlak dalam Islam itu hampir semuanya al-ukhuwah, persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun, persaudaraan. Jami'a, bersama-sama. Artinya teks Quran itu sudah maksimal untuk menanamkan keyakinan bahwa umat Islam tidak mungkin pecah belah, tidak mungkin. Tapi karena tidak sampai ke situ pemahamannya, akhirnya diartikan Islam itu sebatas ritual, selesai, pecah belah terserah. Saudaraku, mohon diingat ini, bahwa begitu pentingnya persatuan ini. Dalam hadis Rasulullah sampai mengumpamakan, dalam hadis ini, al-muslimu lil muslimi kal jasadil wahid. Muslim dengan muslim yang lain seperti satu tubuh. Idashtaka minhu udwun tada'a sa'irul jasadi bisahri wal humma. Kalau satu sakit, semua anggota tubuh akan meriang. Persatuan. Jadi satu keselio, langsung semua meriang. Tidak ada orang menjatuhkan badannya sendiri, tidak ada. Menyakiti badannya sendiri, tidak ada. Ia saling merawat, saling menjaga, saling sakit. Nah, tapi karena dia hafal hadis, ada. Hafal hadis ada, hafal Quran ada. Tapi karena pemahamannya tidak sampai ke situ, selesai dihafal, akhirnya bertengkar, menjatuhkan si fulan, menyakiti si fulan. Hanya beda pendapat sedikit, si fulan ditahzir, diancam dan sebagainya. Kenapa? Mana itu ayat dan hadis yang kita dengar itu? Kemana? Di sini pemahamannya itu tidak sampai ke situ. Kalau paham, dia akan melakukan langkah-langkah berikut, saudaraku rahimakumullah. Nah, ini saya ingin tanya, ini sudah jam 1, sampai jam berapa kita ngaji? Biasanya, mana perintiannya? Hah? Sudah habis? Hah? Masya Allah. Nah, saya tutup dengan suatu kesimpulan ya. Tapi ini sebetulnya baru mukaddimah nih, baru mukaddimah dan sebagainya. Saudaraku rahimakumullah, jika ada perbedaan pendapat dalam Islam, saya kasih pointer-pointernya. Pertama, itu karena teks Qur'annya atau teks ayatnya. Karena teksnya bisa menimbulkan perbedaan pendapat. Misalnya, kata lamasah, menyentuh. Lamastumun nisa, menyentuh wanita. Imam Syafi'i paham, berarti menyentuh wanita batal wudu, selesai. Pak Ustadz, kan enggak bersyahwat. Ayatnya tidak ada bacaannya kalau bersyahwat, enggak ada. menyentuh batal, selesai. Makanya dalam mazhab Syafi'i, menyentuh wanita batal. Imam Hanafi lain lagi, la masah kinayatul jima. La masah ini adalah merupakan perumpamaan, maksudnya adalah melakukan hubungan suami istri. Berarti kalau ciuman enggak batal, menyentuh enggak batal, melakukan hubungan suami istri baru batal. Perhatikan, ayatnya sama, teksnya sama, pemahaman berbeda. Tapi dia tidak berbeda pendapat dalam urusan wudu, tidak. Hanya beda pendapat dalam urusan apakah menyentuh maksudnya batal atau maksudnya melakukan hubungan yang membatalkan wudu. Itu saja perbedaannya. Kalau wudunya sepakat bahwa wajib wudu itu wajib. Hanya perbedaannya di situ. Padahal di teks yang sama. Nah, saudaraku rahimakumullah, makanya dalam mazhab Hanafi, gandengan sama istri enggak batal. Kecupan sama istri enggak batal. Baru batal melakukan hubungan sama istri. Dalilnya apa? Dia membaca hadis bahwa Nabi pernah mengecup Aisyah langsung sholat subuh, tidak wudu lagi. Maka langsung diartikan ayat ini adalah melakukan hubungan. Ini pertama. Dari sini perbedaan pendapat terjadi. Lalu apakah kemudian Hanafi Syafi'i saling mengecam, Hanafi masuk neraka, saya masuk neraka? Tidak. Kenapa? Mereka tidak beda pendapat dalam urusan wudu. Tidak. Mereka hanya beda pendapat dalam urusan batal. Ya sudah, ya ikut mazhab Syafi'i, menyentuh istri batal. Ya ikut mazhab Hanafi, menyentuh istri tidak batal. Selesai. Lalu masalah terjadi di mana? Masalah terjadi ada orang membawa mazhab Hanafi menyerang Syafi'i. Ini masalahnya. Padahal enggak ada masalah, bertahun-tahun mazhab Hanafi berdamping mazhab Syafi'i, enggak ada masalah. Masalahnya di mana? Ini memaksakan mazhab Hanafi dibawa ke mazhab Syafi'i lalu menyerang mazhab Syafi'i. Kalian tuh lemah pendapatnya, kalian tuh bid'ah, kalian masuk neraka. Sudah selesai. Ini bertengkar kalau seperti ini. Padahal sama-sama benar, yang salah enggak berwudu. Selesai. Ya sudah, kalau ya dia ngambil yang mazhab Syafi'i, ya silakan setiap menyentuh batal. Padahal teksnya sama, saudaraku rahimakumullah. Ini yang pertama. Yang kedua, sumber perbedaan pendapat dari mana? Al-uqul, dari akal. Allah berfirman, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas setiap orang berilmu ada lebih alim lagi. Pemahaman kita tidak sama dengan pemahaman saudara kita. Karena yang ini ilmunya lebih banyak, maka akan lebih dalam lagi kesimpulannya. Yang ini lebih sedikit, maka beda pendapat di situ. Terjadilah perbedaan pendapat. Nah, namun kalau masing-masing sama-sama punya dalilnya, maka sama-sama benar. Misalnya, mazhab Hanafi tidak baca kunut. Mazhab Syafi'i baca kunut. Sampai dalam bukunya Imam Syafi'i Al-Um, di situ Imam Syafi'i membaca kunut sampai wafat. Subhanallah. Imam Syafi'i datang kemudian, hadis-hadis lebih banyak datang Imam Syafi'i daripada Imam Hanafi. Makanya Imam Hanafi, dia itu ashabur ra'yi, lebih banyak menggunakan akal. Sementara Imam Syafi'i menggunakan hadis banyak. Makanya kemudian tentang hadis Imam Syafi'i lebih hati-hati. Akhirnya Imam Syafi'i memilih yang kunut. Soal masalah perbedaan pendapat tentang masalah hadis dhaif atau tidak, itu perbedaan pendapat juga ulama. Karena satu hadis itu bisa jadi ulama fulan mengatakan ini dhaif, ulama fulan mengatakan ini sahih. Itu perbedaan pendapat lagi, lain lagi juga. Jadi jangan kemudian, jangan hanya mengambil satu dasar, kata fulan dhaif, selesai, titik. Tidak begitu dalam berilmu. Kita belajar dulu ilmu rijal, ilmu hadis. Ini juga ilmu lain lagi, saudaraku rahimakumullah. Imam Bukhari punya Tarikhul Kabir tentang sejarah para perawi hadis. Imam Ibnu Hajar punya Al-Mizan tentang tentang rijalul hadis, untuk mengetahui apakah fulan ini sikoh atau dhaif. Itu semua ada ilmunya. Makanya dalam melihat sebuah hadis, boleh jadi ada si fulan karena dia sangat strict, ini dhaif. Tapi ada si fulan lain mengatakan ini sahih. Karenanya kemudian para ulama berbeda pendapat dalam mentashih dan mentadif. Maka Imam Syafi'i, seorang ahli hadis, dia punya Musnad Syafi'i, maka dia memilih hadis yang boleh kunut subuh, bahkan sunnah muakkadah kalau dia lupa baca sahwi dalam mazhab Syafi'i. Nah, itu ada dalilnya semua, sampai Imam Ibnu Hajar, seorang ahli hadis, dia mengumpulkan dalil-dalil Syafi'i dalam satu buku namanya Bulughul Maram. Itu tentang kumpulan hadis Imam Syafi'i, kalau kita ingin tahu dalil-dalilnya semua. Nah, kalau Ibnu Hajar, seorang ahli hadis, dia bermadhab Syafi'i. Kalau dia mau egois, dia berkata, aku ahli hadis, aku hafal 1000 hadis, ngapain aku ikut Syafi'i, aku bikin madhab sendiri aja lah. Nah, yang begini-begini inilah yang nanti menyebabkan perpecahan. Mengapa? Karena masing-masing orang langsung ke Quran hadisnya. Kalau mau egois, Ustadz Amir, aku enggak mau Syafi'i, Maliki, Hambali, enggak, aku langsung Quran hadis. Ustadz Fulan, Quran hadis. Ustadz Fulan, Quran hadis. Ustadz Fulan, Quran hadis. Saya ingin tanya, kira-kira kalau masing-masing ustadz dikasih ayat yang sama, dikasih hadis yang sama, pemahamannya sama enggak? Halo? Enggak akan sama. Nah, jadi adanya mazhab ini untuk apa? Persatuan. Mazhab ini untuk persatuan, supaya semuanya bersatu, satu style, tidak bertengkar di situ. Yang Indonesia mazhab Syafi'i, dari cara bersuci, cara ibadah, cara muamalah, cara ini, semua satu mazhab. Nah, aman, enggak bertengkar. Nah, ini maksudnya. Jadi ulama nih, Imam Syekh Dr. Wahbah Zuhaili dalam bukunya Al-Fiqhul Islami wa Adillah itu, beliau mengatakan bahwa tujuan adanya mazhab itu apa? Li tauhidil ummah, supaya umat bersatu. Bukan bertengkar, bukan. Jadi bersatu, satu kompang, di kapling-kapling. Ada Indonesia Syafi'i, kemudian Pakistan Hanafi. Di Pakistan, saya belajar di Pakistan. Saya selama 15 tahun di Pakistan, dari S1 sampai doktor di bidang tafsir Quran. Saya di sana belajar Hanafi. Tapi sampai sekarang saya tidak terpengaruh dengan madhab Syafi'i. Kenapa? Saya paham bahwa itu madhab Hanafi, ini madhab Syafi'i. Terus mana yang benar? Sama-sama benar. Kenapa? Karena mereka tidak beda pendapat dalam urusan prinsip. Mereka beda pendapat dalam urusan furu'. Nah, di sini kemudian ulama membagi ilmu menjadi dua bagian. Ada ilmu tentang usul, prinsip, tidak boleh beda pendapat. Ada ilmu tentang furu', berbeda pendapat. Misalnya, kita lihat pohon. Masing-masing pohon di depan masjid kita ini beda jumlah cabangnya, padahal tanah yang mereka, yang pohon itu tumbuhi sama, air yang diminum sama, tapi kok cabangnya beda? Nah, itulah tabiat furu', bahwa furu' berbeda-beda tapi pohonnya satu. Nah, ini namanya usul. Kita sholat di sini duhur 4 rakaat, datang ke Mekah madhab Maliki 4 rakaat juga, datang ke Pakistan madhab Hanafi 4 rakaat juga. Saudaraku rahimakumullah, perhatikan, usul sama, tapi yang beda pendapat hanya masalah furu'iyah. Nah, furu'iyah ini cabang, lihat cabang, dipatahin pohonnya enggak mati, tetap dibiarkan pohonnya enggak mati, itu namanya cabang. Sama, dia baca qunut enggak batal sholatnya, enggak baca qunut enggak batal sholatnya. Yang batal kalau enggak sholat subuh, baru masalah. Jadi kenapa kok saling menyerang masalah furu'iyah? Jangan, saudaraku rahimakumullah, itu perbedaan pendapat dalam furu'iyah. Semua madhab ini dalam rangka persatuan. Jadi kenapa kita kok sejak dulu bertahun-tahun gak ada masalah, kok sekarang ada masalah? Masalahnya dari mana? Karena ada orang datang belajar dari mazhab Maliki, mazhab Hanafi, datang ke sini langsung membawa dia baca qunut mazhab Syafi'i. Jadi gak mungkin bisa menghindar dari pendapat mazhab itu. Karena itu kita perlu pemahaman ini dengan benar. Terakhir penutup, saudara-saudaraku, saya umpamakan bahwa perbedaan pendapat ini karena masalah furu'iyah, seperti perbedaan selera makan. Kita pasti punya selera berbeda-beda. Misalnya, kita semua masuk ke restoran. Kita sepakat, ini restoran halal. Sepakat, restoran apa? Halal. Kita masuk. Begitu masuk, ternyata banyak menu di dalamnya. Masya Allah, ada soto, kunro, sate, goreng ayam, nasi goreng. Masya Allah, udah. Tapi semuanya halal. Sepakat, semuanya apa? Halal. Oke. Pas masuk, masing-masing milih menunya. Satu meja makan. Yang ini makan nasi goreng, ini makan soto, ini makan sate, ini makan ini. Loh, kok enggak bertengkar? Enggak. Kenapa? Ini hanya beda selera gitu. Yang penting halal semua kan? Iya, sama begitu. Jadi kita ini perbedaannya hanya di situ, hanya beda yang ini baca Quran dan ini tidak, yang ini tahlil dan tidak, yang ini maulid ini tidak. Itu saja. Masing-masing ada dalilnya, saudaraku rahimakumullah. Sudah dibahas selesai oleh para ulama. Jangan menghakimi yang ini gitu. Yang kita hakimi jelas haram. Misalnya berzina, jelas haram. Misal ada orang mengatakan bahwa zina itu halal, baru itu masalah bagi kita, harus kita membela. Tapi kalau masalah-masalah ini tahlil, ini tidak, ini maulid, ini tidak, itu perbedaan furu'iyah khilafiyah. Nah, sikap kita apa? Ya sudah toleran, seperti yang ini makan nasi goreng, yang ini makan sate, yang penting halal, selesai. Nah, masalah dari mana muncul kemudian? Yang makan sate ngomong, yang makan kunro bid'ah, yang makan goreng nasi goreng bid'ah. Kenapa? Nabi enggak pernah makan nasi goreng, yang Nabi enggak pernah makan kunro. Nah, di sini masalah terjadi, bisa jadi sering pukul. Kenapa? Kan kita sama-sama halal. Nah, kita ini sama-sama ahli sunnah. Kenapa kok saling bertengkar? Mana ahli sunnahnya? Kalau kita mempermasalahkan yang jelas menyimpang, bukan masalah-masalah yang sifatnya khilafiyah furu'iyah, bukan. Nah, ini ada kesalahan manhaj namanya. Kesalahan cara pandang. Dari mana? Beda kacamata, saudaraku. Ini yang ketiga, masalah manhaj. Masalah cara pandang. Misalnya, ini tembok warnanya putih. Kita pakai kacamata merah, yang satu kacamata putih. Maka langsung berkata, ini putih. Kata dia, merah. Yang satu putih, ini merah. Putih, merah, tengkar. Kalau masih enggak buka kacamatanya, enggak akan pernah bisa selesai. Buka kacamata dulu, baru sikap kita bersikap objektif. Bahwa dalam ilmu itu ada beda pendapat. Oh begini, ini dalilnya, yang ini mengatakan boleh, ini dalilnya. Yang ini tidak boleh, dalilnya. Oh ya sudah selesai, sudah jangan bertengkar. Nah kenapa? Perbedaan pendapat terjadi. Beda kacamata di antara kita terjadi. Ya sudah, jangan kemudian saling menghakimi. Jangan, kamu yang salah, kamu yang salah. Akhirnya sama-sama menyalahkan. Padahal hanya masalah warna kacamata yang terjadi. Saudaraku, ayo kita berubah dalam bersikap. Kita capek menyelesaikan masalah-masalah yang seperti ini. Gak pernah selesai. Yang capek dari mana? Pakai YouTube. Pakai YouTube diupload. Menghakimi yang ini, menghakimi yang ini, menghakimi yang ini. Dari sini kemudian terjadi kita gak pernah selesai. Akhirnya apa? Ketawa itu musuh-musuh Islam. Tuh lihat tengkar sendiri. Udah gue deh yang menguasai politiknya. Gue deh yang menyetir ekonominya. Udah biarin dia tengkar terus. Kita terus dorong supaya bertengkar terus. Akhirnya gak pernah selesai kita bersatu memimpin, mengurus sebuah negara. Padahal tugas kita besar. Mengurus umat, mengurus kekayaan Allah di muka bumi, mengurus negara, yang semua itu besar. Nah, kalau kita enggak pernah selesai dalam urusan-urusan ini, kapan kita mau maju ke depan? Itulah mungkin saudara-saudara rahimakumullah, semoga Allah berkahi karena waktu sangat singkat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.